Yahdi ilal haqqi. Masya Allah, namanya bagus sekali. Mohon doa dari Ustaz. Doakan, dan doakan saya juga, doakan kita semua. Doa khusus dari Ustaz untuk anak. Baik, saya doakan anak. Ya, semoga anak sehat. Ya, semoga antum diridai Allah, disayang Allah insya Allah. Dan belakang ini kita berdoa. Semoga Allah mengampuni dosa anak dan mengabulkan keinginan-keinginan anak yang Allah ridai. Mudah-mudahan semua diberi itu oleh Allah, termasuk kita semua yang hadir atau yang menyimak juga dalam tayangan live kita saat ini. Semoga anak jadi hafiz Al-Quran. Oh, ganti nama aja dari Yahdi jadi hafiz. Ya. Ya, kalau mau hafiz, ya menghafal. Niatkan dengan baik. Niatkan lillah. Kalau sudah karena Allah itu, sudah enggak peduli mau dikasih berapa. Mau satu surah, boleh. Dua surah, yang penting mampu mengamalkan dan Allah ridha. Itu kuncinya. Ada seorang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Dia meriwayatkan hadis, beliau meriwayatkan hadis tentang bagaimana kemuliaan penghafal Quran dan ahli Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nomor hadis 4793. Imam Al-Bukhari menerima dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marfad. Al-Qamah bin Marfad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan Ali bin Abi Thalib karramahullah wajah. Keduanya menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menyampaikan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang baik di antara kalian adalah orang yang mampu belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Tapi apa kata Abu Abdurrahman As-Sulami? Akhadtu al-Qur'ana an qaumin. Saya itu belajar Qur'an dari sekelompok sahabat. Banyak, bukan satu dua orang. Ya, apa yang dipelajari? Belajar itu enggak banyak-banyak. Kami belajar la natajawazu an asyra ayat. Tidak kami lampaui 10 ayat. Jadi belajar itu 10 ayat dulu. Menghafal itu enggak banyak-banyak dulu. 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Lalu kami berusaha mengamalkan. Kalau sudah sanggup mengamalkan, baru kami lompat ke ayat berikutnya. Lompat ke ayat berikutnya. Terus ke ayat berikutnya. Nah, jadi menghafal itu sabar. Pelan-pelan. Iringi dengan takwa. Biasanya kalau sudah takwa itu masya Allah. Ada orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah dengan amalan takwanya. Baru dibacakan, langsung tertanam Al-Quran dalam jiwanya. Begitu guru bacakan, bisa langsung hafal. Seperti Al-Imam Al-Bukhari dari kecil, dari kandungan oleh ibunya, didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lahir beliau 2 tahun, ayahnya wafat. 4 tahun, matanya buta. Tapi diganti oleh Allah buta mata dengan tajamnya ingatan dalam jiwa. Wah, itu kalau dibacakan kalimat, hafal titik komanya. Al-Imam Al-Bukhari. Namanya Muhammad nama aslinya. Punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Maka dikenal dengan Al-Bukhari. Ganti kemudian oleh Allah dengan ingatan yang tajam. Disekolahkan kemudian awal-awal itu. Di masjid-masjid ada halaqah penghafal Qur'an. Kalau dulu itu disebut kutab-kutab, datang penghafal Qur'an. Beliau bergabung dengan orang-orang seusia dan di atasnya. Beliau yang paling muda, datang dibacakan kemudian. Satu surah dalam Al-Quran, surah Qaf. Qaf. Ya, dibacakan surah ke-50 itu. Sampai ke ayat 22, sampai seterusnya, sampai selesai. Setelah itu syekhnya bertanya, siapa yang hafal? Tiba-tiba anak itu langsung mengangkat tangannya. Lalu saya cuma tanya, siapa yang udah hafal? Angkat tangan, baru dibacakan sekali, angkat tangan. Syekhnya ingin menguji. Ta'ali Abunai, datang sini. Raba-raba jalan ke depan, dibacakan. Dibacakan persis, makhrajnya, tajwidnya. Bagus, hafalan sempurna. Masya Allah, didoakan oleh syekhnya minal an, bahasa kita, tadarusul hadis. Mulai dari sekarang, anak-anak belajar hadis ya. Karena syekhnya paham kalau Quran ini akan mudah bagi dia. Maaf, jangankan bagi yang pintar. Yang biasa pun Quran itu ada jaminan dari Allah kemudahannya. Di Quran itu gak ada batas manusia. Mau disebut pintar, IPK 4, K2, 2,5, IPK 3 gak akan ngaruh. Bahkan ada orang yang gak punya IPK pun bisa hafal Quran. Gak sekolah, hafal Quran. Bisa lihat, hafal. Gak bisa lihat, bisa hafal. Yang normal otak, hafal. Yang lumpuh otak, bisa hafal. Gak ada batas. Maka syekhnya mengatakan belajar hadis karena hadis itu butuh kekuatan lebih dibandingkan dengan Al-Quran. Gak ada jaminan hafal cepat. Beliau tahu ini punya keunggulan. Begitu pulang ke rumahnya bangga, dikatakan pada ibunya, ummi, ummi, ummi, amati, amati, amati. Mama tadi terjadi peristiwa begini, saya disanjung, saya disuruh belajar hadis, saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, nak, kan dulu dengan Al-Quran, engkau punya keterbatasan. La uridul hadis, tidak, saya pengen belajar hadis. Sampai kemudian beliau berpisah dengan ibunya, meraba jalan masuk kamarnya. Ibunya melihat itu haru, masuk ke mihrabnya, hamparkan sajadah berdoa kepada Allah. Ya al-basir, ya alladhi ala kulli syai'in qadir, a'id batirat abni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang punya sifat menatap dengan tajam, yang maha mengawasi, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Kau yang maha mampu, ya Allah, tidak ada batas bagi ibu. Ketika berdoa, berdoa, berdoa, lelah, capek, tertidur dari air mata, mimpi Nabi Ibrahim. Bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dikatakan kepadanya, anakmu akan melihat lagi. Jadi begitu ibunya berkata, ya al-basir, ya alladhi ala kulli syai'in qadir, Al-Bukhari sedang mengulang hafalan ayat Qur'annya. Sedang mengulang surat Qaf tadi. sampai di surah itu di ayat ke-22 mengatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Dulu pandanganmu tertutup penghalangnya, maka mulai sekarang kami akan bukakan. Sejak saat ini pandanganmu akan menatap kembali dengan tajam. Sebetulnya ayat ini ayat akhirat, tentang kondisi orang-orang yang di akhirat, tadinya di dunia buta, dibukakan di akhirat. Tapi itu diturunkan kemuliaannya di dunia untuk Imam Al-Bukhari. Saking takwanya, orang tuanya dekat dengan Allah, berikan oleh Allah itu kemuliaan, tiba-tiba dibuka bisa melihat kembali. Kaget, lompat, kejar ibunya. Ummi, ummi laqad ra'ait. Mama, saya bisa lihat lagi, saya bisa lihat lagi. Ibunya kaget, bangun. Jadi peluk anaknya, rubbama ra'aita biqalbik. Nah, mungkin ananda melihat dengan hati. Kata Al-Bukhari, la bal bi'aini, saya lihat dengan mata, ma. Mama pakai baju ini. Di hadapan kita ada benda-benda begini. Berpelukan keduanya. Berpelukan. Masya Allah. Ingat paknya lagi. Setelah itu belajar hadis sampai menuliskan Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun. Sebagian ditulis kemudian di Masjid Al-Haram, disempurnakan kemudian di masjid di. Setiap mau nulis satu hadis, sholat dulu 2 rakaat. Sholat, berhujah di hadapan Allah dan Rasulnya di hari kiamat nanti. Selesailah Sahih Al-Bukhari. Itu di antara kisahnya. Dan semuanya akan gampang ketika dekat dengan Allah. Jangankan Al-Quran, hadis pun akan diberikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting ikhlas. Semoga Allah mengumpulkan anda di surga Firdaus bersama para nabi dan orang-orang. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Ya. Karena itu beramal, siapkan bekalnya. Dan semoga dengan bekal itu dicukupkan apa yang kemudian kita harapkan.